Sungguh tepat apa yang dikatakan Imam Syafi'i ketika menjelaskan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Luar biasa Imam Syafi'i ini. Sing prinsip dasar-dasar pendidikan Imam Syafi'i ini saiki diadopsi pakar-pakar pendidikan sak jagat. Ditetenau. Bagaimana beliau Imam Syafi'i bin Idris menjelaskan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Guru, dosen, kudu ngerti iki, kiai, Gus Al-Mukarram kudu ngerti iki. Terutama santri Bumi Selawat dan pemirsa para pemirsa TV 9. Dawuh Imam Syafi'i ngeten. Jika Anda tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, Anda akan disibukkan oleh kebatilan. Nek loro tok donya yo apik yo elek, awan bengi ganteng elek, suki melarat ngoten to? Sak jodoh. Jika Anda tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, Anda akan disibukkan oleh kebatilan. Kula wau kate magrib diparani santri kula. Kula Gus wiritan kula pun ilang sedoyo ya. Nggih pun menat tau deres. Salah napa kula? Kula eling iki. Nek awakmu gak disibukno karo kebagusan, mesti kejegur sibuk dengan kebatilan. Wong luwe-luwe ati gak gelem diwayo, Pak. Nek ati mandeng donya kuat ya nek mandenge akhirat ya suda. Hati tidak bisa diduakan sebenarnya. Understand? Yes. Mbok ngerti mbok mboten Pak sampeyan ketip. Jika Anda tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, Anda akan disibukkan oleh kebatilan. Dijelas no nih? Pernyataan ini sungguh cerdas, tepat, dan benar. Top markotop. Karena itulah Islam menetapkan berbagai kewajiban atas setiap muslim sehingga dapat mengisi waktu hidupnya dengan menjalankan kebaikan. Stop. Apa sih nduk Islam salat tadi limang waktu iku lho. Kok gak sedina suwengi pisan ae utawa seminggu? Pak. Salat limang waktu supaya waktu sing kita gadah ini terisi kali kebaikan. Sebabnya gak diisi karo kebaikan, mesti diisi karo keburukan, kebatilan. Dadi ana santri wirite kok suda, pikire kok suda, rukuk sujud kok suda. Nah, ya sik ae prinsipe. Apa? Kesalahan pertama jiwanya tidak disibukkan dalam kebaikan. Sehingga jiwanya bergeser, insyaallah disibukkan pada kebatilan. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Amin. Rotok dukur nih. Tapi insyaallah menurut jelasnya bahasa pojok kampung insyaallah pahami. Nah, jiwa tidak boleh dibiarkan kosong dan dipenuhi kebatilan. Jadi jiwa kula kali sampeyan aja sama kosong lan penuh kebatilan. Carane apa? Dengan terus melakukan kebaikan setiap waktu. Jiwa akan tetap terpelihara dalam ruang lingkup kebaikan. Sedina salat imam ping 5 waktu. Ngene mboten? Seminggu ngaji wing pindho, ana Senin malam Selasa, ana Kamis malam. Niku mboten kegeleken wong, mek seminggu lho mek pindho ngaji e, kata pundi kali cangkruane? Ngono sing ngusul. Malam Jumat itu ditiadakan Pak Kiai. Cek efisien seminggu. Kula ngis, iya wis akan sampean. Tapi nek sampean ya ade ngatur aku wis tak jotos ya. Ya iki lho. Jiwa itu nek gak disibukno karo kesaenan, masyaallah, mesti kejegur kepada kebatilan. Langkah cerdasnya dengan terus melakukan kebaikan setiap waktu, jiwa akan tetap terpelihara dalam lingkup kebaikan. Allahumma. Orang bijak telah berkata, kita tidak akan merasakan dampak kecemasan ketika kita sibuk bekerja. Percatus napa mboten? Wong iku nek sibuk nyambut gawe, pikirane gak macam-macam. Tapi nek nganggur wadah nglumpukno jikalau. Semoga ndani. Ndani yo aku dipek mantu gubernur. Dadi nek ana wong ngono, sampeyan delok ya adik golek wis kuning. Mustikane wergul. Awale polahe wonge nganggur gak duwe penggak. Dibisi karo setan. Dadi sing golek iku barang sing gak ono-ono. Pring petuk. Insyaallah pati lele. Masya Allah sing golek wis ibu-ibu, pete ireng. Ya ono mbah nek dicet. Iki lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tidak akan merasakan dampak kesedihan, dampak kecemasan ketika kita sibuk bekerja. Singgarai susah, ngelamun, ngelantur, mulai nganggur, pikiran ngeloyong kesana kemari. Kenapa? Tidak punya tujuan dan cita-cita yang jelas di dalam hidupnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong nek nganggur, pikirane ngelencer iku gak urusan apik sing akeh, dlemeng, drem. Semunggo. Daniel.